بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد فقال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين قال الإمام هناد بن السري رحمه الله في الزهد حدثنا يونس ابن بكير كما سيأتي قال حدثنا محمد بن إسحاق صاحب السير المغازي قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها dari أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت dia berkata سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر سدرة المنتهى aku pernah mendengar Rasulullah صلى الله عليه وسلم menyebut tentang Sidratul Muntaha yang disebutkan dalam ayat di An-Najm. Faqala, maka beliau menjelaskan, yasiru fi dhillil fanan arrakibu mi'ata sanah, berjalan dalam naungan ranting-rantingnya seorang pengendara selama 100 tahun. Al-fanan jamaknya afnan wa afanin ay al-husnu, ranting-ranting pohon. Tergambar ya, ada seorang yang berkendara itu bisa berjalan di naungan ranting-rantingnya itu 100 tahun perjalanan. Auqala, atau Rasul bersabda, yastawillu fi dhillil fanani minha mi'atu raqib, berteduh di bawah naungan ranting-rantingnya 100 orang pengendara. Syakka Yahya, Yahya bin Abbad ragu-ragu apakah lafadz yang pertama ataukah lafadz yang kedua. Kalau menggunakan lafadz yang pertama berarti gede banget pohonnya, sangat besar. Bayangkan, seorang pengendara dia melewati berjalan di naungan rantingnya saja 100 tahun perjalanan. Besar sekali. Kalau yang kedua tidak terlalu besar. Sebab satu ranting, satu dahan dari pohon tadi bisa dipakai untuk berteduh oleh 100 pengendara. Al-muhim besar. Qala fiha firasyuz dhahab, padanya ada hamparan permadani dari emas. Ka'annama tamurruhal qilal, seolah-olah puncak-puncak gunung melewatinya. Al-qilal ra'sul jabal, puncak gunung. Artinya apa? Pohonnya tinggi. Tinggi, besar. Ini Sidratul Muntaha. Tak terbayangkan barakallahu fikum keadaannya. Al-muhim ini menggambarkan bahwasanya satu pohon dari pohon-pohon surga tinggi menjulang bak gunung barakallahu fikum dan besar. Qala Syekh rahimahullahu taala hadza haditsun hasan wa Yunus wa Ibnu Bukair wal haditsu akhrajahu Tirmidzi wa qala hadza haditsun hasanun sahihun gharib lakin laisa inda Tirmidzi tasrih sama' Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini Muhammad bin Ishaq itu mudallis, suka menyamarkan atau mentadris riwayat. Kalau menggunakan an fulan dhaif. Pada riwayat Tirmidzi dia menggunakan an fulan. Tapi kan tidak ada masalah dikarenakan pada isnad yang kita baca tadi Hanad Ibnu Sari Muhammad bin Ishaq qala haddatsani Yahya. Sehingga dia hasan riwayat. Nah, ini menjelaskan tentang sifat pohon di dalam surga. Tinggi menjulang kayak gunung, besar. Rantingnya saja minimal bisa dipakai berteduh 100 pengendara. Apalagi pohonnya. Begitu besar. Waqala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Abdul Samad bin Abdul Warid. Qala haddatsana Dawud ibn Abi Furat. Kama sayati. Qala haddatsana Alba ibn Ahmar an Ikrimah ibn Abbas. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatta arba'ata khutut. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan 4 garis. Thumma qala, beliau bertanya, atadruna lima khatattu hadhihi al-khutut? Tahukah kalian kenapa aku membuat garis-garis seperti ini? Qalu la, mereka mengatakan tidak tahu ya Rasulullah. Qal, beliau menjelaskan, afdalu nisa'il jannah arba. Wanita-wanita surga yang paling afdal ada 4. Maryam ibnatu Imran. Maryam putra Imran. Siapa ikhwan? Ibunya Nabi Isa. Wa Khadijah ibnatu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Siapa ini? Istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Wa Fatimah ibnatu Muhammad, dan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putrinya beliau. Wa Asiyah ibnatu Muzahim, dan yang keempat adalah Asiyah bintu Muzahim. Ini siapa ini? Istrinya Fir'aun. Nah. Qala, وقال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا داود ابن أبي الفرات عن علباء ابن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس به قال هذا حديث صحيح وقد أخرجه النسائي كما في المناقب الكبرى كما في تحفة الأشراف عن العباس بن محمد عن يونس ابن محمد وعن إبراهيم بن يعقوب عن ابن نعمان وعن عمرو بن منصور عن حجاج بن منهال ثلاثتهم عن داود ابن أبي الفرات عنه به ومعنى حديثهم واحد وأخرجه عبد بن حميد وأبو يعلى وأخرجه الحاكم فقال أخبرنا أبو بكر القطيعي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي يعني أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا يونس بن محمد عن داود بن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن إكرمة عن ابن عباس به ثم قال الحاكم صحيح الإسناد لم يخرجه وأخرجه الحاكم فقال حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا داود بن أبي الفرات به قال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه بهذه السياق انتهى. Intinya adalah 4 wanita di atas adalah wanita-wanita ahlul jannah. Kita bisa memastikan mereka berempat adalah ahlul jannah dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan demikian, bukan semata-mata sebagai wanita ahlul jannah, tapi afdalu nisa'il jannah, wanita-wanita ahlul jannah yang paling afdal. Barakallahu fikum. Nah, hadha wadih. Waqar rahimahullahu ta'ala waqar Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah bi musnadihi. Akhbaran Isa bin Yunus qala akhbarana Sa'dan al-Juhani an Sa'ad abil Mujahid al-Ta'i an abil Mudillah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya bertanya wahai Rasulullah, ma bina'ul jannah, bagaimana bangunan surga itu? Qala, beliau menjelaskan, labinatun min dhahab, ada bata dari emas, walabidatun min fiddah, ada pula bata dari perak. Batanya itu emas dan perak. Wa milaquha al-misk. Milaq itu tanah liat yang dijadikan di dua sisi bangunan. Dipakai untuk merekatkan dua bata ketika bangun tembok. Namanya apa ini? Kalau sekarang ini kayak adonan semennya. Di sana dulu enggak pakai semen, pakainya tanah liat. Jadi kalau bangun tuh misalnya Evan, tanah liat yang padat itu dikasih jerami, kasih air, diadoni, pakai tangan juga bisa. Nah, nanti kemudian dipakai untuk pondasi, dipakai untuk ini bata, dikasih tanah liat, bata lagi. Wah, kalau di kita orang apa ini? Semen, pasir lembut, ya, air, gitu ya. Itunya. Milapnya dari misik. Ya, dari misik. Yang dipakai untuk merekatkan dua bata itu loh. Itu dari misik. Wa turbatuha za'faran. Pasirnya dari za'faran. Yang begitu wangi. Wa hasbatuha lu'lu', kerikilnya dari lu'lu', mutiara. Luar biasa, enggak terbayangkan ya. Kayak apa bangunannya? Sangat indah, sangat menawan, sangat bernilai. Man yadkhuluha yan'amu la yab'as. Siapa saja yang memasuki surga, dia akan merasakan kenikmatan, tidak akan merasakan kesengsaraan sedikitpun. Wala yakhruqu thiyabuh, pakaian dia tidak akan pernah robek, tidak akan pernah lusuh. Wala yabla syababuhu, dan masa mudanya tidak akan pernah luntur. Terus muda. Baru terus bajunya itu. Nikmat terus. Tidak ada kesengsaraan padanya. Luar biasa. Itulah yang namanya jannah. Tidak bisa dibayangkan. Para teman-teman. Ya, antum tahu. Bata emas, bata perak. Antum paling hanya bisa meraba. Tapi hakikatnya. Tidak pernah dipandang oleh mata. Atau didengarkan telinga. Atau terbersit dalam jiwanya manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Tsalatsun la yuraddu lahum da'wah." Ada tiga pihak doanya tidak akan ditolak. As-sha'im hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ketika antum sedang berpuasa seperti sekarang ini, doanya antum tidak akan ditolak. Sehingga berdoalah sebanyak-banyaknya di waktu-waktu bebas yang antum kehendaki. Lebih afdal, lebih sangat ditekankan ketika waktu sahur, ketika waktu-waktu makbulnya doa seperti antara adzan dan iqamah. Seperti ketika sujud dalam sholat, atau seperti ketika tasyahud akhir sebelum salam, juga ketika buka puasa, dan waktu-waktu yang lain barakallahu fikum dimanfaatkan untuk berdoa. Tidak akan ditolak. Yang kedua, wa imamun adil, imam yang adil. Wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang terzalimi. Yarfa'ahullahu fawqal ghamam, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat doa itu di atas ghamam, di atas awan. Wa yaftahu laha abwaabas samawat, Allah akan membukakan pintu-pintu langit untuk doa-doa tadi. Fayaqulur rabb, maka Allah mengatakan, wa izzati, demi izzahku, la ansurannaka walau ba'dahin, sungguh-sungguh aku akan membela engkau wahai yang terzalimi walaupun suatu saat nanti. Qala syekhu rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun sahih, wa Abu Mudillah wathaqahu Waqi', kama fi Sunan Ibn Majah. Intaha. Al-muhim, ini hadis juga menjelaskan tentang sifatnya al-jannah, dan lebih khusus menjelaskan tentang bangunan-bangunan jannah. Luar biasa. Wa qala rahimahullahu ta'ala asbabu dukhulil jannah. Bab yang berikutnya, bab yang ke-59, bab yang menjelaskan tentang sabab-sabab masuk surga. Secara umum, asbabnya ialah al-iman wal amal salih. Iman dan amal salih kepada Allah Azza wa Jalla. Iman dan amal salih kepada Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Itu asbabnya. Nanti di sini nanti akan disebutkan dengan rinci. Perincian-perincian amal-amal yang bisa memasukkan seseorang dalam surganya Allah Azza wa Jalla. وقال امام احمد رحمه الله تعالى حدثنا احمد بن عبد الملك قال حدثنا نوح بن قيس الحداني قال حدثنا خالد بن قيس عن قتاده بن دعامه السدوسي عن انس قال dari انس بن مالك رضي الله عنه berkata جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم, datang seseorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bima iftaradallahu alayya min as-salah, beritakan kepada aku apa saja yang Allah fardukan kepadaku dari ibadah salat, apa saja yang fardu. Faqala, beliau menjawab, iftaradallahu ala ibadihi salawatin khamsa, Allah menfardukan salat 5 waktu pada hamba-hambanya. Qala, dia bertanya lagi, hal qablahun au ba'dahun, apakah ada salat yang sebelumnya atau yang setelahnya. Qala, Rasul menjawab, iftaradallahu ala ibadihi salawatin khamsa, Allah Subhanahu wa taala menfardukan salat 5 waktu kepada hamba-hambanya. Qala hasalasa, beliau mengatakan sampai 3 kali. Qala, berkata orang tersebut, walladzi ba'athaka bil haqq, demi Allah zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, la azidu fihinna syai'an wa la anqusu minhunna syai'an, aku tidak akan menambah-nambahi sedikit pun pada amalan tadi, juga aku tidak akan mengurangi sedikit pun daripadanya. Qala, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata in shadaq, dia masuk surga kalau dia jujur dalam melaksanakannya. Al hadits akhrajahu an-Nasa'i fa qala akhbarna Qutaibah qala haddatsana Nuh ibn Qais bihi qala Syekh rahimahullah, hadza haditsun sahih ala syarti Muslim. Intaha. Hadits ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita di antara sebab masuk surga melaksanakan salat fardu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dikerjakan dengan jujur, shadaq, dengan jujur. Dikerjakan dengan rukun-rukunnya, dengan syarat-syaratnya, dengan wajib-wajibnya, dengan sunnah-sunnahnya, sesuai dengan tata cara sholat Nabi kita Muhammad SAW. dengan tumaknina, dengan khusyuk, dengan penuh keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diantara fadilah mengerjakan lima waktu. Baik, diantara sebab masuk surga. Ingat, syaratnya adalah insodak. Ada mafhum. Tapi para ulama kita, jumhur ulama berhujjah dengan hadis ini untuk menegaskan bahwasanya tidak ada lagi sholat yang fardu selain lima waktu. Yang lainnya dikatakan sunnah dengan riwayat ini. Ya, karena dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ada sebelumnya dan setelahnya? Beliau mengatakan tidak ada. Ini pendapat jumhur ulama. Sehingga mereka mengatakan salat misalkan tahiyatul masjid sunnah muakkadah. Juga salat yang lainnya selain yang lima waktu tidak wajib. Salat dua hari raya dikatakan sunnah muakkadah. Muakkadah. Yang wajib hanya lima. Pendapat sebagian fuqaha menyatakan hadis ini di awal-awal Islam. Hadis yang tadi kita baca itu di awal-awal Islam. Sebelum turunnya syariat yang lainnya terkait dengan bab sholat. Artinya ketika artinya sholat-sholat yang lain selain yang lima waktu itu bisa dihukumi wajib sesuai dengan nasnya masing-masing. Contoh pada pembahasan sholat dua rakaat tahlil masjid, sebagian ulama berpendapat wajib, wajib melaksanakan sholat dua rakaat bagi siapa saja yang masuk masjid dan ingin duduk di dalamnya. Dengan hadis Abu Qatadah Al-Ansari kata Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka jangan duduk hingga salat dua rakaat. Kata-kata fala yajlis itu larangan, menunjukkan perintah salat dua rakaat namanya tahiyatul masjid. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Barakallahu. Contoh yang lain, salatul idain. Sebagian ulama mengatakan wajibun ala qadir. Salat dua hari raya hukumnya wajib bagi yang punya kemampuan mengerjakannya. Wajib. Ada pun yang tidak punya kemampuan seperti yang sakit atau yang musafir atau yang semisalnya, maka tidak wajib. Difahami ya? Salat yang lainnya seperti salatul kusuf, salat gerhana. Jumhur mengatakan apa? Sunnah muakkadah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Kata Rasul mengatakan, "Idza ra'aitumuhu fafza'u ila shalah." Kalau kamu melihat gerhana itu, segeralah kamu mengerjakan salat. Ini perintah. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, dikarenakan adanya riwayat yang tadi kita baca dalam kitab ini, ada ikhtilaf di kalangan para ulama terkait dengan beberapa salat selainnya lima waktu. Yang lafaz hadisnya atau riwayatnya perintah wajib ataukah sunnah muakkadah. Kalau jumhur mengatakan sunnah muakkadah, sebagian ulama mengatakan itu wajib. Wallahu taala alam bissawab. Adapun qabliyah dan ba'diyah itu rawatib, hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama. Naam. Qala rahimahullahu taala wa qala al-imam Abu Ya'la rahimahullah حدثنا أبو بكر Qala hadatsana Muawiyah bin Hisham Qala hadatsana Sufyan wa Thawri an Dawud an Amir Dawud wa Dawud ibn Abi Hindin wa Amir wa Amir ibn Syurahbil Asy-Sya'bi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala beliau berkata lamma laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nuqaba'u min al-ansar ketika para nuqaba tokoh-tokoh terpandang dari kalangan ansar datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada peristiwa Bai'atul Aqabah pertama dan juga Bai'atul Aqabah kedua ini sebelum hijrah ke Madinah para nuqaba tokoh-tokoh terpandang Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum beliau berkata kepada mereka ta'wuni wa tamna'uni kalian siap untuk melindungi aku dan mencegah aku dari musuh-musuhku kalau mereka bertanya famalana apa pahala kami qala lakumul jannah kamu nanti mendapatkan jannah surganya Allah qala syekhu rahimahullahu ta'ala hadha haditsun hasan wa sufyan huwa ats-tsauri wa daud wa ibnu abi hindin wa amir wa sya'bi الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار فقال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن جابر وداود تجني جابر وجابر ابن يزيد الجعفي كذاب tapi dia digandengkan dengan وداود داود بن أبي هند فلا يضر maka tidak membahayakan عن الشعبي به titik Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita secara khusus pada masa itu termasuk sebab masuk surga ialah membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala itu dilakukan oleh sahabat Anshar. Hadza min asbab dukhul jannah. Kala itu namun ini juga berlaku untuk sampai kapanpun. Di antara sebab masuk surga ialah membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini meliputi yang pertama membela beliau secara pribadi. Dibela dari orang-orang yang melecehkan beliau, yang menghinakan beliau, yang merendahkan beliau atau bela dengan cara syar'i. Dan yang kedua yang lebih jelas lagi adalah membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Membela sunnah. Bimbingan-bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari musuh-musuhnya dengan pembelaan yang syar'i pula. Ini termasuk asbab dukhul jannah. Barakallahu fikum. Di antara bentuk pembelaan kepada sunnah antum membantah syubhat-syubhat ya yang dilontarkan oleh musuh-musuh agama tentang sunnah. Barakallahu fikum. Ini termasuk asbab dukhulul jannah. Luar biasa. Yang ini fadilah bagi ahlu sunnah wal jamaah salafiyin dikarenakan yang membela sunnah Rasul adalah ahlu sunnah. Wa qala rahimahullahu ta'ala qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fil adab al-mufrad haddathana Abdullah ibn Rahman al-Mubarak qala haddathana Salim ibn Qutaybah qala haddathana Yunus ibn Abi Ishaq qala sami'tu Zaid ibn Arqam yaqul aku pernah mendengar Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu berkata ramadat 'aini mataku sedang sakit mata. Fa'adatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjenguk aku. Thumma qal, beliau mengatakan, ya Zaid, wahai Zaid, lau anna aynaka lima biha, kalau seandainya mata kamu itu ada sesuatu padanya, ini penyakit, kaifa kunta tasna, bagaimana kamu kerjakan nanti? Qala, kata Zaid bin Arqam, kuntu asbiru wa ahtasibu, saya akan sabar dan saya akan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Qal, belum menjawab, lau anna aynaka lima biha thumma sabarta wa ahtasabta kana thawabukal jannah, kalau seandainya mata kamu ada sesuatu padanya, penyakit padanya, lalu kamu sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, maka pahala kamu adalah jannah. Qala Syekhu rahimahullah, hadza haditsun hasan, al-hadithu akhrajahu al-imam Ahmad, faqala rahimahullah ta'ala, haddathana Hajjaj an Yunus bin Abi Ishaq wa Ismail bin Umar, qala haddathana Yunus bin Abi Ishaq an Abi Ishaq an Zaid bin Arqam qala, kata Zaid bin Arqam, dia mengatakan, asabani ramadun, aku ditimpa sakit mata, fa'adani Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk aku, qala falamma baratu kharajtu, ketika saya telah sembuh dari penyakit mata, saya pun keluar menuju masjid atau keluar rumah. Qala wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada aku, ara'aita law kana aynaka lima biha ma kunta sani'a, bagaimana pendapat kamu wahai Zaid, kalau seandainya kedua mata kamu ada sesuatu penyakit padanya, apa yang kamu kerjakan nanti? Qultu, maka saya jawab, law kana aynaya lima bihima sabartu wahtasabtu, kalau seandainya pada kedua mataku ada sesuatu padanya, penyakit padanya, aku akan sabar dan ihtisab. Qal, beliau menjawab, lau kanat aynaka lima bihima thumma sabarta wahtasabta lalaqitallaha azza wa jal wala dhambalak, kalau kamu memiliki, kalau seandainya kedua mata kamu ada sesuatu penyakit padanya, lalu kamu sabar dan ihtisab, maka sungguh engkau akan berjumpa dengan Allah, engkau mati dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Qala Ismail, berkata Ismail dari riwayatnya dengan lafaz, thumma sabarta wahtasabta la aujaballahu ta'ala lakal jannah, kalau kamu sabar dan ihtisab, maka Allah akan mewajibkan bagi kamu untuk masuk dalam surga. Qala wa akhraja Abu Dawud mukhtasara, faqala rahimahullah ta'ala, haddathana Abdullah bin Muhammad al-Nufaili, qala akhbarna Hajjaj bin Muhammad al-Musisi, an Yunus bin Abi Ishaq an Abihi, an Zaid bin Arqam, qala, kata Zaid bin Arqam, atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjenguk aku, min waj'in kana bi'aini, dikarenakan suatu penyakit yang ada di mataku. Intaha. Hadis ini barakallahu fikum menerangkan kepada kita, di antara sebab masuk ke dalam surga ialah seseorang yang sabar, seseorang yang mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal ketika diuji dengan penyakit pada matanya. Sakit mata banyak, matanya memerah, belen, sakit mata. Matanya minus, sehingga enggak bisa membaca dengan jelas, rabun-rabun, sakit mata. Rabun ayam, juga sakit mata. Rabun senja, juga sakit mata. Silinder, juga sakit mata. Plus, mata plus, sakit mata. Al-Muhim, ada penyakit pada mata dia. Ketika dia sabar dan ihtisab, ketika diuji dengan sakit mata, maka termasuk sabab masuk surga. Apalagi diuji dengan mata yang buta. Dengan mata yang buta, dia sabar dan dia mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla dengan kebutaan tadi, maka dia bisa meraih surga. Keutamaan yang kedua, dosanya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mati dalam keadaan tidak membawa dosa. Yang ini ya ikhwan, khusus untuk sakit mata. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan kalimat habibataihi. Seseorang yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kedua anggota tubuh yang paling dia cintai, yakni ainai, dikatakan habibataihi. Habibah wa habibah. Karena di antara yang ada mata yang paling dia cintai. Kalau dia buta gini enggak bisa nengok apa-apa ya, kan. Apa gunanya punya kepala, punya telinga, punya tangan, punya wajah ganteng, wajah cantik, tapi dia buta. Tidak ada apa-apanya. Pokoknya yang paling berharga adalah kedua mata ini. Nah, ketika dia diuji, dicoba dengan kedua matanya sampai misalkan dia buta dan dia sabar, maka surga bagi dia. Luar biasa. Adapun untuk penyakit-penyakit yang lainnya, itu secara umum pahalanya adalah menghapuskan dosa. Yang namanya penyakit, letih, capek dan segala macam termasuk penghapus kesalahan. Khusus untuk penyakit mata diganjar dengan surga. Penyakit yang lain yang juga diganjar dengan surga ketika dia sabar adalah orang yang kesurupan jin. Namanya sorak, namanya sirakul jin. Orang yang diganggu jin, kerasukan jin, barakallahu fikum, dia sabar, dia betul-betul ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jal, maka dia dijamin dengan surga. Disebutkan dalam hadis sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepada para sahabat, ya, para teman-temannya, para murid-muridnya, dia mengatakan, barang siapa yang ingin melihat wanita ahlul jannah, silakan dia nengok perempuan yang hitam kelam ini. Namanya Ummu Zufar. Lihat perempuan ini. Assalamualaikum. Disebutkan kisahnya. Dikatakan kanat tusra. Ummu Zufar ini dulu biasa diganggu jin, kesurupan jin di zamannya Rasulullah SAW. Dia datang kepada Rasul untuk mengatakan, ya Rasulullah, doakan untuk aku. Aku kerasukan jin, doakan untuk aku ya Rasulullah. Maka belum memberikan penawaran. Saya doakan kamu sembuh atau kamu sabar walakil jannah. Saya doakan kamu sembuh atau kamu sabar dapat surga. Dia katakan, bal sabar tu. Saya sabar saja ya Rasulullah, dapat surga. Walakin, tapi ya Rasulullah, ud'ullah li, doakan untukku supaya aku tidak tersingkap auratku ketika kesurupan. Alla atakasyaf. Maka didoakan oleh Rasulullah SAW supaya jangan terbuka auratnya ketika kesurupan jin. Ya, seperti ini ya kan, penyakit ketika dia sabar dapat jannah. Barakallahu fikum. Gitu ya. Maka kita bisa mengatakan Ummu Zufar fil jannah. Dengan riwayat tadi barakallahu fikum. Adapun sebabnya ia dia sabar menghadapi penyakit yang menimpa diri dalam bentuk kerasukan jin. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, bukan berarti kamu diam karena jin diam aja. Biar jangan diruqyah, diam. Enggak demikian. Terus berjuang. Sambil dia sabar menghadapi cobaan yang ada. Barakallahu. Al-muhim ini yang ada riwayatnya. Selama ada riwayatnya, kesampaikan itu termasuk sabab masuk surga. Ketika tidak ada riwayatnya, kembali pada pembahasan umum sebuah penyakit. Penyakit itu sebagai penghapus dosa. Barakallahu. Masya Allah. Ada gak penyakit yang juga diganjar dengan lain selain ini? Penyakit yang diganjar dengan syahadah, mati syahid. seperti al-mabtun, penyakit dalam perutnya dia. Itu banyak, ada liver. Ada koneh, tipes. Ada mah, ada lambung. Ada ginjal. Ini semuanya barakallahu fikum mabtun. Yang sabar dan dia mati karena itu dan dia ala tauhid di atas sunnah, maka dikatakan syahid, namanya syahidul akhirah. Contoh yang lain seperti taun, yang terkena penyakit taun, wabah taun. Barakallahu fikum. Al-muhim ketika ada riwayatnya maka bisa disampaikan keutamaan-keutamanya barakallahu fikum. Lanjut. Lanjut. Apa cukup? Qala rahimahullahu taala wa qala Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Ibnu Numair Abdullah bin Numair qala haddatsana Al-A'mash an Husain Al-Khurasani Husain bin Munzir Al-Khurasani an Abi Ghalib an Abi Umamah. Mana Abu Ghalib? Namanya Khuzuwar. Jangan lupa waktu pembahasan masalah Khawarij sebutkan nama ini. Namanya Khuzuwar. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Dari Abu Umamah radhiyallahu an berkata, "Istadhaka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yawma." Tiba-tiba pada suatu hari ada sesuatu yang membuat Rasul tertawa. Tertawa. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adhakaka?" Ya Rasul, apa yang membuat kau tertawa? Qala Rasul menyatakan, "Qaumun yusaquna ilal jannah muqarranina fis salasil." Yaitu suatu kaum yang digiring menuju surga dalam keadaan mereka terikat di belenggu-belenggu. Ya, orangnya di kerangkeng, tapi kemudian digiring kemana ya, Pak? Ke dalam surga, bukan dalam neraka, dalam surga. Kita tahu. Qala Syekh rahimahullah hadza haditsun hasan. Al-Husain salah ya, Pak. Al-Husain Al-Khurasani wal Husain Ibnu Waqid. Kama qalahu Imam Ahmad fil Musnad wa qalahu Abu Dawud kama fi tahdhib at-tahdhib tarjamat al-Husain bin Munzir al-Khurasani bin Waqid bin Munzir, saya salah. Intaha. Tayyib, apa makna riwayat ini? Ada suatu kaum yang dikirim ke surga dalam keadaan dia dikerangkeng. Maknanya apa ini? Ada ikhtilaf di kalangan para ulama dalam memaknakan riwayat ini. Dijelaskan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan dikerangkeng itu ketika di dunia dulu. Jadi bukan dia dikerangkeng itu dimasukkan surga, bukan, itu terkait dengan di dunia dulu. Tapi enggak ada masalah juga kalau kita maknakan secara hakikatnya. Artinya di yaumul qiyamah nanti juga posisi di kerangkeng, sambil di kerangkeng dimasukkan dalam surga. Maknanya kata beliau, yadkhulunal jannah wa kanu qabla ay yuslimu fis salasil. Maknanya mereka ini masuk surga dulu sebelum masuk Islam, dia dikerangkeng. Paham ya? Sehingga ini terkait dengan kondisi di dunia ini. Di dunia dulu dia dikerangkeng. Masuk Islam, mati atas keislamannya. Tidak ada masalah ketika dia meluk kiamah nanti juga dimanakan dengan hakiki. Masuk surga juga dalam keadaan dikerangkeng juga. Ya, ada makna. Ada lagi memaknakan bahwasanya annahum usiru wa quyidu. mereka dulu ditawan dan dikerangkeng sebagai tawanan. Falamma arafu sihhatal Islam dakhaluha taw'a dakhalu taw'a fadakhalul jannah. Ketika mereka mengerti kebenaran Islam, mereka pun akhirnya masuk Islam dengan sepenuh hati, enggak ada paksaan, maka mereka pun dimasukkan dalam surga. Dulunya kafir, perang melawan kaum muslimin, kalah, ditangkap, ditawan, dikerangkeng. Paham ya, dikerangkeng. Setelah itu dia baru mengerti tentang kebenaran Islam, meyakini Islam, masuk Islamlah dia dengan sepenuh hati. Maka dia masuk surga dalam keadaan dikerangkeng tadi. Ada lagi makna yang ketiga. Makna yang ketiga ialah yang dimaksud adalah kaum muslimin. Kaum muslimin yang ditawan, dikerangkeng oleh musuh-musuh kafir. Lalu mereka mati dalam keadaan seperti itu. Atau mereka dibunuh. Dibunuh dalam keadaan dikerangkeng. Maka mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan dikerangkeng, tapi dimasukkan dalam surga. Barakallahu fiik. Hadza au hadza au hadza. Ini tiga makna yang disebutkan oleh para ulama dan itu sangat menakjubkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Ada suatu kaum dimasukkan dalam surga dalam keadaan dikerangkeng. Barakallahu. Yang ini barakallahu fikum kondisional. Tidak mungkin dibuat-buat. Paham ya? Tidak mungkin antum kemudian saya kepengin masuk surga dikerangkeng. Artinya ngomong sama keluarganya nanti kalau saya mati dikerangkeng ya. Dikerangkeng, diikat, di apa gitu, dikuburkan di alam kubur dengan niatan supaya bangkit nanti di malam kiamat dalam keadaan dikerangkeng. Maha kadang demikian maknanya. Ini kondisional. Ketika ada kondisi yang menimpa seseorang seperti itu, maka dia mendapatkan yang seperti ini para ulama. Nah, dipaham ya? Jadi jangan kemudian punya pemahaman yang aneh ya. Mati di forgol, mati di kerangkeng. Dan ingat, ini muslim, mukmin mengerti yang namanya Islam, mengerti yang namanya sunnah. Nah, kalau dia matinya di atas dosa besar atau penyimpangan-penyimpangan akidah, ya diancam dengan neraka. Melakukan gerakan teror, pengeboman-pengeboman, baik, ketangkep, kan diborgol sama polisi ya, kalau tangkep ya, tangkep diborgol sama pihak polisi dikerangkeng, terus tembak mati sama pihak polisinya. Ya jangan dimasukkan dalam riwayat seperti ini. Oh dia teroris, oh dia seorang khawarij di atas pemahaman radikal yang menyimpang. Nah mungkin dimasukkan di sini. Ini terkait dengan seorang yang mukmin barakallahu. Jangan mengatakan, oh dia mati syahid, dia ahlul jannah. Lu kenapa matinya di borgol? Enggak semata-mata itu ya. Tapi terkait dengan orang yang betul-betul di atas sunnah. Wallahu taala a'lamu bissawab. Lanjut. Tidak belum. Hah? Satu lagi. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdul Samad bin Abdul Warith, qala haddathana Hammad wa ibnu Hammad ibn Salamah an Asim wa Asim bin Bahdalah, Asim bin Abi Nujud Saduq, an Abi Wa'il namanya Syaqiq ibn Salamah, an ibni Mas'udin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatab an-nisa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kaum wanita muslimah. Faqala lahunna, beliau berkata kepada mereka, "Ma minkunna imra'atun yamutu laha salasah illa adkhalaha Allahu 'azza wa jalla jannah." Tidak ada seorang wanita pun di kalangan kalian ditinggal mati oleh tiga orang putranya, tiga orang anaknya yang belum balik, melainkan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ingat, ini satu perempuan tadi muslimah. Kalau dia kafirah, enggak dapat. Yang kedua, perempuan muslimah tadi sabirah muhtasibah. Dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla semata. Ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum balik, maka surga tempat dia. Faqalat ajalluhunna imra'atan, berkata seorang wanita yang paling mulia di antara mereka tadi, dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa sahibatul itsnain, bagaimana kalau ada wanita yang ditinggal mati dua anaknya?" Qal, beliau mengatakan, "Wa sahibatul itsnain." Ya, masuk juga wanita yang ditinggal mati dua orang, anak yang belum balik. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, satu anak saja ditinggal mati, satu anak yang belum balik. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza hadithun hasan, dikarenakan padanya ada Asim bin Bahdalah, barakallahu fikum. Lanjut. Jelaskan dulu. Lanjut tok ae. Barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita di antara sabab masuk surga, ketika seseorang wanita itu bersabar, perempuan muslimah, dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah semata ketika diuji dengan kematian anaknya yang belum balig. Kenapa kok perempuan yang dikasih pahala seperti ini? Apa jawabannya? Karena pada umumnya wanita itu tidak bisa sabar ketika ada musibah kematian, apalagi yang mati itu anaknya yang masih kecil yang belum balig. Lagi seneng-senengnya sama bayi dia, sama anaknya, lagi gemes-gemesnya mati. Itu besar ya kecobaannya. Nah, ketika ada perempuan yang sabar ditinggal mati, dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia sabar ihtisab, dikasih pahala seperti ini. Satu anak mati dapat dua, dapat tiga, apalagi lebih daripada tiga. Barakallahu fikum. Adapun bapak atau orang tua laki-laki itu lebih banyak sabarnya. Dan kepedihannya kurang begitu terasa. Kenapa? Karena tidak ikut melahirkan. Tidak merasakan susahnya melahirkan anak. Tidak merasakan susahnya merawat anak, nyusui anak. Jadi beda dengan seorang ibu. Kalau seorang ibu ini kan dia melahirkan, bayangkan dia hamil 9 bulan, wah dan ala, wah lemah, letih, capek, mual, ngidam dan segala macamnya, itu luar biasa perjuangannya. Dan seperti itu melahirkan, itu mengorbankan nyawa dia itu. Kemudian setelah itu menyusui, ngerawat. Wah, apalagi ini anaknya anak pertama lagi. Atau anak kesekian atau anak yang paling dia cintai, yang paling dia sukai gitu, masya Allah, seneng lagi seneng senengnya mati. Itu besar musibahnya barakallahu fikum. Ketika dia bersabar betul betul sabar mengucapkan innalillah wa inna ilaihi rajiun, dia tidak melakukan tindakan-tindakan jahiliyah, tidak histeris, tidak niyahah dan segala macamnya, luar biasa surga tempatnya. Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan amal tadi besar. Ini pertanda wanita yang kuat, perempuan yang kokoh. Masya Allah, antum cari perempuan yang kayak gini ya, luar biasa. Ini tahan bantingan, kokoh ketika ada musibah. Nah, ditinggal mati anaknya saja bisa kokoh seperti itu, apalagi hidup prihatin. Wah, lebih sabar lagi warakulah. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Sementara cukup, diteruskan nanti malam insyaallah ta'ala. Semoga bisa khatam. Tinggal sedikit lagi. Ini hari apa ya, Kang? Senin ya. Senin malam, Selasa pagi. Insyaallah Selasa malam kita selesaikan dengan selamat warahmatullahi. Gitu ya, selebihnya Allah alam. Antum ada apa Bapak gitu? Oh, bertanya. Betul, ini juga mau dijawab pertanyaannya Bapak. Gimana Bapak? Siapa, pelan-pelan. Yang pertama tadi sudah kejawab. Iya, dalam keterangan saya tadi. Loh, apa tadi saya bilang? Tetap, bukan berarti sabar diem toh, kesurupan, meneng, enggak. Tetap dia akan berusaha untuk berjuang melawan jin tadi itu. Dia sendiri, ngaruh sendiri, gue sendiri. Disertai dengan kesabaran. Jadi ngerukyah pribadi. Kalau orang minta dirukyah, tanda enggak sabar. Sendiri arah keluar itu. Jadi bukan minta dirukyah. Terus? Ya, lihat lafaz riwayatnya. Kalau dari hadis yang pernah saya baca, dikatakan tusra. Yang namanya sira itu kerasukan jin. Kerasukan jin. Enggak tahu, tengok lagi ya. Siapa tahu ada lafaz yang lainnya lagi. Wallahu taala alam bisawab. Ya, itu pun juga sungguhnya mirip terkait dengan epilepsi itu kan terkait dengan gangguan anu ya. Tapi tengok lagi ya. Seingat saya dengan lafaz tusra. Sehingga dengan bat tusra, kalau tusra itu sira itu gangguan daripada jin. Allahu a'lam. Masya Allah, bagaimana Ustaz jika saya pulang nanti tidak menggunakan jubah karena nenek saya masih awam melarang saya. Karena kasus pengeboman kemarin, beliau takut saya ditangkap atau diinterogasi, mohon nasihatnya. Tuh, antum kalau pakai jubah ganteng kayak gini nggak pakai diinterogasi. Kalau kamu menggunakan sirwal di atas mata kaki, terus menggunakan kaos, pakai ransel bawah, terus dicurigai kamu malah. Ya itu ciri-cirinya mereka kalau aksi ya gitu itu. Tahu tak? Malah curigai. Tapi ketika antum apa namanya pakai jubah, kayak gini lengkap. Sekarang ini ada jubah, masya Allah, rapi. Gitu. Jadi apa kata interogasi? Apakah itu pakai jas? Ya. Wah, ini tokoh agama, ya. Sembarangan. Loh, tidak percaya? Antum kan dihormati. Jangankan di negeri antum, di negeri orang aja dihormati. Alhamdulillah. Saya waktu ke Singapura, ke Malaysia, saya pakai jas. Jubah putih, kolan sawah putih, pakai jas. Wah, itu dihormati betul itu. Kalau orang Indonesia kesana kan TKI atau TKW. Wah, saya lihat sendiri itu. Wah, sudah dipermalukan, sudah dihinakan, sudah. Ayo, duduk semuanya, jongkok. Oh, suruh jongkok duduk semuanya. Jejer, jongkok semua, masya Allah. Dalam hati, kasihan orang negara aku dibeginikan di negaranya orang lain. Saya santai aja. Oh, diperiksa sudah. Lepas Pak, lepas. Yang lainnya benda-benda. Ayo coba dikit. Ayo. Oh. Wah iya, dewan saya santai aja. Jangan. Masyaallah. Luar biasa ya. Jadi antum jangan kemudian tambah nyamar, antum tambah nyamar itu aksinya mereka begitu dengan cara penyamaran. Enggak pernah ada orang-orang Khawarij yang laki-laki loh ya. Kemudian aksi pakai jubah kayak gitu. Enggak pernah ada. Ada enggak? Enggak pernah ada. Kalah sama yang zaman dahulu kalah. Kalau Khawarij zaman dahulu kalah masih dengan jubahnya. Asli mereka, enggak pakai penyamaran, enggak pakai cukur-cukur segala macam. Enggak ada dulu loh ya. Laki-laki, Pak. Enggak mungkin kalau mereka lepas baju ya. Kalau perempuannya, wah dikatakan kafir nanti sama mereka nanti. Kalau perempuannya harus pakai cadar. Kalau perempuannya. Barakallah itu. Kalau saya menyarankan, santai saja. Jangan takut, jangan panik. Ini sudah mulai reda. Saya tanya Surabaya, gimana Pak Surabaya, Pak? Normal? Enggak ada masalah. Ngerti nggih? Ya, itu yang resmi saja. Enggak ada masalah. Barakallah itu. Yang penting antum jangan melaksanakan gerak-gerik yang mencurigakan. Santai aja jalan. Antum enggak punya setan antum sudah. Ya, bawa pengenalan segala macamnya para kawan itu. Ya. Allahu a'lam bissawab. Sudah ya? Cukup, sudah suruk ya akhi. Ini kebablasan malah gak oleh pahalai. Cukup ya. Ini simpan nanti malam insyaAllah. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terbitnya matahari itu jam 5:30. Sudah lewat. Antum tunggu sudah 1/4 jam setelah itu. Sudah naik setinggi 1-2 tombak. Nah, itu saatnya untuk mengerjakan 2 rakaat syuruk. Barakallahu fikum. Naqtadi ila huna. Fadhalu hafizakumullah.